Doa orang yang dipamiti untuk orang yang berpamitan. Astaudiullaha dinika wa amanataka wa homatima amalika. Artinya, saya serahkan kepada Allah akan agama dan amanat saudara juga. Semua akhirat amalan saudara. Amin.